Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Dua-duanya bismillah. Kita kembali akan melanjutkan pembacaan dari bismillah subhanallah. Mufissaut. Bismillah subhanallah. Bismillah. Bismillah. Bismillah subhanallah. Cek bismillah. Bismillah. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan sampai di bab yang ke-39. Penjelasan tentang waktu solat Isya. Penjelasan tentang waktu solat Isya. Penulis membawakan banyak hadis di bab ini. Ada hadis mulai dari nomor 372 sampai hadis 376. Berarti beliau membawakan 5 hadis. Kadang nyala, kadang mati. Bismillah, mati ya. Kadang nyala, kadang mati. Nyala. Nggih. Bismillah. Ngapa enggak? Ini enggak. Ini saya matikan. Bismillah. Kadang nyala, kadang mati. Bismillah, subhanallah. Ngerti enggak, Mas? Ya. Udah dibuka. Iya, nanti nyala setengah menit terus mati. Beliau menceritakan a'tamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bil Isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan atamah dengan melaksanakan salat Isya. A'tamma ya'tammu artinya adalah melakukan kegiatan di waktu atamah. Bismillah, mati lagi. Qadarullah, masya Allah. Kata. Bismillah, subhanallah, bismillah. Enggak ada suara. Belum ada. Bismillah. Bismillah, subhanallah, subhanallah. Cek bismillah. Bismillah. Cek bismillah, bisa. Bismillah. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillah, subhanallah. Bismillah. Yang belakang kedengaran, Pak? Pak Bronto. Masyaallah. Pak Bun di mana? Kedengaran? Dengar ya. Alhamdulillah, baik. Kita lanjutkan. Alhamdulillah ya. Ada banyak sarjana di sini. Jadi untuk menyalakan mikrofon butuh berapa sarjana tadi? 1 2 3 4 ya. 4 sarjana, masyaallah. Kita ulangi. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tamma, melakukan kegiatan di waktu atamah. A'tamma ya'tammu artinya apa tadi? Melakukan kegiatan di waktu atamah. Apa itu waktu atamah? Waktu atamah adalah waktu ba'da ghiyabis syafaq. Waktu setelah hilangnya warna merah yang ada di ufuk barat. Dan itu adalah batas masuknya sholat isya. Seperti yang kita lihat, kalau dalam suasana tidak mendung, maka begitu bulatan matahari itu tenggelam, semburat merah masih menyala di ufuk barat. Semburat merah ini namanya asyafaq. Namanya asyafaq. Begitu asyafaq ini hilang, hilangnya warna merah ini, maka masuk waktu atamah. Dan itulah waktu pelaksanaan sholat isya. Sehingga dulu para sahabat menyebut sholat isya dengan nama sholat atamah. Maka sudah umum dalam bahasa mereka, mari kita mengerjakan sholat atamah. Sampai akhirnya hari itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taglibu al-a'rabu ala salatikum. Janganlah kalian ikut-ikutan orang badui untuk menamai salat kalian. Innahal isya, sesungguhnya nama salat ini adalah salat isya. Kama sammahullah, sebagaimana nama yang Allah berikan untuk salat ini, yang Allah sebutkan di surat apa? Al-Ahzab. Ada tiga waktu di mana anak kecil enggak boleh masuk ke ruang orang tuanya. Salah satu adalah mim ba'di salatil isya, setelah salat isya. Karena biasanya orang membuka aurat itu di tiga waktu ini. Sebelum subuh, wahina dhahirah ketika siang hari, dan yang ketiga adalah setelah salat isya. Di situ Allah menyebutkan wa mim ba'di salatil isya. Sehingga Allah kasih nama salat ini dengan nama salatul isya. Karena itu jangan diganti dengan nama salat atamah gara-gara ikut-ikutan kebiasaan orang badui, orang Arab, yang mereka menyebut waktu atamah sehingga salat yang dikerjakan di waktu itu dengan sebutan salat atamah. Sejenis dengan ini, kebiasaan masyarakat kita yang memberi nama sholat duhur dengan sholat beduk. Lohor. Lohor itu transliterasi yang salah dari duhur ya. Jadi lohor. yang mungkin umum adalah sembahyang beduk. Sembahyang beduk itu berarti sholat yang dikerjakan pada saat beduk berbunyi, dan itu umumnya ketika waktu duhur. Padahal nama sholat ini yang diberikan oleh syariat kita adalah sholatu zuhri dan bukan sholat beduk. Termasuk mengganti nama sholat dengan sebutan sembahyang, karena dalam bahasa kita Islam memberikan nama dengan sebutan sholat dan bukan menyembah sang yang widi. Maka dikasih nama sembahyang. Kita tidak menyembah berhala, tapi kita menyembah Allah Ta'ala. Sehingga jangan dikasih nama dengan sebutan sembahyang. Istilah seperti ini kita biasakan. Sehingga jangan mengganti istilah syariat yang itu tidak susah untuk dipahami masyarakat. Kita gunakan sebagaimana istilah yang ada. Makanya Nabi SAW melarang para sahabat yang mengganti nama sholat isya dengan sebutan sholat atamah. Wadhalika qabla ayyashfual islam, dan beliau mengerjakan sholat isya di waktu malam sebelum Islam tersebar. Falam yakhruj, dan beliau tidak keluar rumah. Hatta qala Umar, sampai Umar mengatakan, naman nisa'u wasibyan, para wanita dan anak-anak sudah pada tidur. Fakharaja, barulah Nabi SAW keluar. Dan itu waktunya sampai mendekati tengah malam. Para sahabat menunggu di masjid, sebagian ada yang ngantuk, sebagian bahkan sudah tertidur. Dan mereka bersabar karena mereka tahu Nabi SAW ada di rumah, tidak sedang safar. Sampai akhirnya mendekati tengah malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang datang ke rumah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, naman nisa wasibyan, ya Rasulullah, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Artinya apa? Sudah larut malam. Yang itu menunjukkan bahasanya karakter wanita dan anak-anak tidak kuat melek. Yang kuat melek itu biasanya bapak-bapak tukang ngopi, kan? Dia sampai jam 11:30, bahkan sampai jam 1, bahkan sampai kurang tidur karena terlalu malam tidurnya. Fakharaja, kemudian ketika mendekati tengah malam beliau keluar. Faqala li ahli masjid, kemudian beliau bersabda kepada orang yang berada di masjid, ma yantadhiruha ahadun min ahli al-ardi ghairakum, tidak ada seorang pun manusia yang menunggu pelaksanaan sholat isya di muka bumi ini selain kalian. Dan itu menunjukkan apa? Keutamaan beribadah dalam kondisi banyak orang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat banyak orang lupa kepada Allah, kemudian kita beribadah, itu memperbesar nilai pahala ibadah yang kita kerjakan. Yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebuah kesengajaan. Bisa dikasih catatan ya. Hadis ini menunjukkan keutamaan beribadah dalam kondisi ketika banyak orang lupa kepada Allah, sehingga hanya sendirian yang beribadah, sementara yang lain tidak beribadah. Karena Nabi SAW melakukannya dengan sengaja. Beliau sengaja tidak segera melaksanakan sholat isya sampai masuk mendekati tengah malam, baru beliau keluar dan melaksanakan sholat isya. Dan ini menunjukkan keistimewaan para sahabat. Karena kondisi seperti ini tidak mungkin ditiru oleh generasi setelahnya setelah Islam tersebar di mana-mana. Kira-kira kalau kita mau ngambil waktu, jam berapa kita bisa melaksanakan sholat sendirian di muka bumi ini, gak ada temennya? Mau jam berapa, Pak? Jam 12:30? Jam 13:30? Gak bisa. Jam 13:30 di Indonesia, 13:30 di Indonesia, berarti di Saudi baru selesai sholat isya. Di Mesir baru adzan Isya. Mereka baru melaksanakan kegiatan ibadah. Sehingga enggak mungkin kita mau memilih waktu yang di situ enggak ada temannya untuk beribadah. Karena itulah Aisyah mengatakan kejadian ini ada qabla ayyashfiwal Islam, sebelum Islam tersebar di masyarakat. Sehingga ketika itu kanan kiri Madinah kampungnya masih kafir. Pelosok-pelosok yang lain masih kafir. Orang Islam yang ada ketika itu kebanyakan di Madinah. Yang berada di luar mereka sudah istirahat. Dan yang di Madinah semuanya sudah tidur kecuali yang ada di Masjid Nabawi. Menunjukkan ini adalah keutamaan para sahabat. Mereka punya amal yang enggak bisa ditiru. Makanya kalau kita ditanya, bisa enggak kita beramal lebih banyak dibandingkan sahabat? Jawabannya mungkin bisa. Lebih banyak dari sisi kuantitas. Tapi bisakah kita beramal yang kualitasnya melebihi sahabat? Tidak mungkin. Mereka sholat isya berapa rakaat? Sama seperti yang kita kerjakan. Sehingga secara kuantitas sholatnya sama seperti kita. 4 rakaat. Jumlah sujudnya sama, jumlah rukuknya juga sama. Mungkin kita bisa memperpanjang bacaan. Tapi dari sisi kualitas tidak mungkin bisa mengalahkan kualitas sholat mereka. Maka kalau ada orang yang meremehkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia ini nggak tahu diri. Kamu itu siapa? Sementara mereka adalah manusia-manusia istimewa yang mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kedua. Hadis nomor 373 dari Abdullah bin Umar, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syughila anha lailatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah punya kesibukan di satu malam. Fa akharraha, lalu beliau akhirkan salat isya. Hatta raqadna fil masjid, sampai kami tertidur di masjid. Thumma staiqadna, kemudian kami bangun. Thumma raqadna, kemudian tidur lagi. Ini gaya seperti orang yang mau tidur tapi enggak tenang, mau bangun kok ngantuk. Dan itu suasana yang sangat tidak nyaman. Saya yakin ya, kalau ada di antara jamaah yang kajian sore ini ngantuk, tersiksa. Kapan gendang rampung? Bolak-balik nyawang jam. Waduh. Kok saya suwi. Itu tersiksanya luar biasa. Apalagi kalau dia di depan ya, ustaznya. Itu lebih tersiksa lagi. Ditahan-tahan aja sampai ketok gitu ya. Sehingga diharap-harap kapan rampung. Karena orang ketika ngantuk syahwatnya itu cuma satu, tidur. Sehingga pada waktu dia ngantuk tapi dia enggak ingin tidur, akhirnya kadang tidur, bangun, kok belum datang-datang imamnya. Itulah sabarnya para sahabat. Thumma staiqadna, kami tertidur, kami bangun, tertidur lagi, bangun lagi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum datang. Thumma kharaja alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Thumma qala, lalu beliau bersabda, laisa ahadun min ahlil ardi yantadhiru salata ghairukum. Enggak ada satupun di antara penduduk di muka bumi ini yang sedang menunggu pelaksanaan salat isya selain kalian. Dan menunggu salat itu nilainya sama dengan salat. Menunggu salat nilainya sama dengan salat. Maka meskipun mereka duduk sambil ngantuk tapi dapat pahala salat, Pak. Karena sedang menunggu salat. Sehingga yang ikut kajian duduk ngantuk ya, dapat pahala? Dapat pahala ngantuk atau dapat pahala pas kajian? Dapat pahala ngantuk di kajian ya. Tayyib. Enggak ada satupun di antara manusia di muka bumi ini yang menunggu salat selain kalian. Sehingga kalian sedang melaksanakan salat sementara di tempat yang lain enggak ada satupun orang yang sedang salat. Kemudian hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa tidur itu bukan pembatal wudu. Karena itulah para sahabat ketika mereka tertidur, lalu bangun, tidur lagi, bangun lagi, mereka begitu dengar Nabi SAW datang, komat, mereka langsung sholat. Dan mereka tidak melaksanakan, tidak berwudu terlebih dahulu. Sehingga tidur tidak membatalkan wudu. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa siapa yang tidur hendaknya dia berwudu? Hadis itu berbunyi, al-ainu wika usah, mata itu sumbatnya dubur. Faman nama falyatawaddo. Karena itu siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Karena kalau orang itu tertidur berarti sumbatnya lepas. Ketika sumbatnya lepas, maka tidak bisa dipastikan apakah keluar angin atau tidak. Karena itulah pendapat yang lebih sahih dalam masalah ini, dan ini pendapat Syafi'iyah, bahwasanya tidur itu pada asalnya bukan pembatal wudu, tapi dia madinnatun hadas. Tapi dia statusnya madinnatul hadas. Madinnatul hadas itu berpotensi keluar angin. Jadi tidur menurut Syafi'i adalah kondisi yang berpotensi keluar angin. Tapi tidur sendiri bukan pembatal wudu. Karena dia madinnatul hadas, maka nilai kekuatan potensi ini semakin besar jika tidak didukung yang lain. Tapi nilai kekuatan potensi ini semakin kecil jika didukung yang lain. Apa faktor pendukungnya? Faktor pendukungnya adalah posisi tidur. Karena itu mereka mengatakan an-naumu ala hayati ghairil mutamakkin. Tidur dengan posisi yang tidak menekan dubur. Mutamakin itu duduk yang bisa menekan dubur. Kalau ada orang yang tidur dan dia posisinya duduk, maka dubur itu ketekan. Nah, ketika dubur itu ketekan, berarti itu memperkecil potensi apa tadi? Keluarnya hadas. Sehingga mereka membuat ukuran batal dan tidak batal itu kembali kepada besar kecilnya potensi hadas ini. Maka ada potensi hadas yang ditoleransi, ada potensi hadas yang tidak ditoleransi. Kalau potensi hadasnya itu bisa ditoleransi sehingga peluang munculnya hadas kecil, maka dianggap tidak batal. Dan itulah tidurnya para sahabat. Maka mereka ketika nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk mungkin sambil memeluk lutut. Duduk apa ini namanya? Duduk memeluk lutut, duduk apa namanya? Hah? Duduk ihtiba. Duduk ihtiba. Duduk memeluk lutut. Kepala ditaruh di lutut atau ditaruh di tangan. Lalu tidur. Nanti tiba-tiba kaget bangun. Nabi SAW belum datang, ngantuk tidur lagi. Bangun lagi, ngantuk tidur lagi. Sampai akhirnya datanglah Rasulullah SAW. Dan mereka tidak berwudu. Karena mereka tidur ala hayatil mutamakkin. Mereka tidur dalam posisi yang memungkinkan memperkecil terjadinya potensi hadas. Wallahu ta'ala alam. Karena itu kalau ada orang yang tidur dalam kondisi nyenyak sehingga tidak sadar dan tidurnya miring atau tidurnya berbaring, itu berarti potensinya besar sehingga keluarnya hadas lebih besar. Dan ini yang menjadi pertimbangan mazhab Syafi'iyah, karena tidur itu sendiri sebenarnya tidak membatalkan wudu. Mafhum insyaallah. Baik. Jadi kita sedang belajar latar belakang pendapat mazhab. Kalau belajar mendapat mazhab, menurut Syafi'iyah gimana? Tidur tidak membatalkan wudu jika tidurnya di posisi duduk. Itu kesimpulannya. Kenapa kok seperti itu? Kita lihat latar belakangnya. Latar belakangnya tadi adalah mengukur potensi hadas. Allahumma sayyiban nafi'ah. Sekarang kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Mungkin bisa bantu ditutup Pak, pintunya. Anak-anak agak bahaya ya. Kita baca hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Humaid, Humaid At-Tawil, su'ila Anasun, Anas pernah ditanya, hal ittakhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khataman? Anas pernah ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin? Qala, lalu Anas bercerita, akhara lailatal isya'i ila syatril lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya sampai tengah malam. Tsumma aqbala alaina biwajhihi. Kemudian beliau mendatangi kami. Faka'anni anduru ila wabidhi wabisi khatamihi. Maka saya melihat ke kilauan apa silau dari cincin beliau. Dan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahannya apa? Perak. Kemudian di matanya juga berbahan perak. Meskipun dalam posisi gelap gulita, bahan-bahan seperti ini dia memantulkan sumber cahaya yang entah datangnya dari mana. Sehingga ketika gelap kadang kelihatan kilaunya. Nah, Anas bercerita tentang itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di tengah malam, saya melihat kilau dari cincin yang beliau pakai. Qala, lalu beliau bersabda, innan nasa qad sallu wa namu wa innakum lan tazalu fi salatin mantadartumuha. Sesungguhnya manusia mereka telah salat lalu mereka tidur. Itu adalah mereka yang berada di rumah atau di musola-musola, di masjid-masjid sekitar Masjid Nabawi. Ada kurang lebih 7 atau 8 masjid yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Semuanya disebut masjid tapi enggak dipakai salat Jumat. Makanya pada waktu salat 5 waktu Masjid Nabawi saf belakang kosong. Ketika Jumatan barulah Masjid Nabawi penuh dengan orang. Kok bisa Pak? Mereka sholat di masjid-masjid kampung-kampungnya masing-masing. Begitu Jumatan mereka pada datang kumpul jadi satu di Masjid Nabawi. Sehingga masjid-masjid yang lain gak dipakai Jumatan. Nah ini ditiru oleh masjid zaman sekarang ya. Sof di belakangnya kok kosong. Kemana? Wallahu alam ya. Kalau dulu tetap sholat jamaah tapi di masjid kampung. Kalau sekarang ya, wallahu alam. Ke kantor dan ke sawah belum pulang. Ya. Mereka yang sholat di masjid-masjid selain Masjid Nabawi sudah selesai isya langsung mereka tidur. Wa innakum, sementara kalian terhitung telah melaksanakan sholat mantadartumuha, selama kalian menunggu sholat. Sehingga orang yang duduk menantikan iqamah itu tidak dianggap sia-sia dalam syariat kita. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala sebagaimana orang yang melaksanakan sholat. Sehingga jangan dikira, jangan ke masjid itu, kenapa? Qomatnya lama. Oh, Anda mendapatkan kesempatan pahala sholat. Sehingga ketika Anda masuk tahiyatul masjid qobliyah, terus duduk berdoa, itu dinilai mendapatkan pahala sholat meskipun tidak sedang sholat. Karena itulah hadis ini jadi kaidah. Orang yang melakukan sebab untuk amal tertentu, meskipun dia belum berhasil mendapatkannya, maka dia sudah dianggap telah mendapatkan pahala amal. Misalnya ada orang yang mau berangkat haji, dia sudah nabung sampai akhirnya dia meninggal dunia, tabungannya belum cukup. Maka insya Allah dengan usaha muqaddimah yang dia lakukan, dia mendapatkan pahala dari amal usaha muqaddimah agar dia bisa melaksanakan haji. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Kuntu ana wa ashabi alladziina qadimu ma'i fis safinati nuzulan fi baqi'in buthana." Saya bersama beberapa sahabatku yang datang dan singgah, yang datang dengan naik perahu dan singgah di Baqi' Buthan, sebuah lembah yang ada di kota Madinah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Fakana yatanawabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam inda salatil isya'i kulla lailatin nafarun minhum. Maka mereka menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat isya di setiap malam, nafarun minhum, beberapa orang di antara mereka. Fawaqafna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa ashabi. Lalu kami menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatku. Walahu ba'du syughli fi ba'di amrihi, dan beliau sedang sibuk melakukan kegiatan tertentu. Fa'tama bis-shalah, lalu beliau i'tamma bis-shalah, mengakhirkan waktu salat. Hatta ibhara al-lail, sampai masuk ibhara al-lail, yaitu intasofa au tola'at nujumuhu washtabakat wa kathurat dhulamatuhu, sampai masuk tengah malam. Masuk tengah malam itu bahasa Arabnya ibhara al-lailu. Thumma kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Fasalla bihim, lalu salat bersama mereka. Falamma qada salatahu, ketika beliau selesai salat, qala liman hadarahu, beliau bersabda kepada orang-orang yang hadir ketika itu, ala rislikum, tetap di tempat kalian, abshiru, kabar gembira untuk kalian, inna min ni'matillahi ta'ala alaikum, sesungguhnya bagian dari nikmat Allah ta'ala untuk kalian, annahu laysa ahadun minan nasi yusalli hadhi sa'ah ghairukum, tidak ada seorang pun yang salat di waktu ini selain kalian. Dan itu dijadikan oleh Nabi SAW sebagai apa? Bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat. Au qala, atau beliau bersabda, ma shalla hadhi sa'ata ahadun ghairukum, tidak ada orang yang salat di waktu ini selain kalian. La yadri ayyal kalimatain, saya enggak tahu kalimat mana yang lebih tepat. Qala Abu Musa, faraja'na fafarihna bima sami'na min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun pulang dan kami merasa bahagia dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah di kesendirian. Bahkan ketika mereka mendapatkan kabar enggak ada satupun manusia yang sedang beribadah selain kalian, membuat para sahabat semakin bahagia. Nah, yang kayak ginilah yang perlu kita kejar, Pak. Cari waktu di mana kita bisa beribadah kepada Allah di saat banyak orang lupa kepada Allah. Satu, di mana? Pasar. Ada enggak orang yang di pasar Yasinah? Enggak nemu ya? Atau tahlilan? Enggak ada. Maka manfaatkan kalau kita ke pasar berzikir. Karena ini salah satu di antara penyebab ibadah kita semakin pahalanya semakin besar. Yang kedua, bandara. Jarang kita jumpai ada orang di bandara zikir. Rata-rata orang kalau di bandara, kalau enggak WA, ya beraktivitas sebagaimana aktivitas bandara. Atau di tempat-tempat keramaian yang lainnya. Di perempatan ketika lampu merah, jarang kita jumpai ada orang yang berzikir. Termasuk di tempat kerja. Maka manfaatkan kesempatan ini untuk berzikir kepada Allah. Minimal saya sendirian sedang baca Quran di bandara. Saya sendirian sedang baca Quran di atas pesawat. Itu bukan di atas ya, di dalam pesawat. Jadi bukan naik mobil, masuk mobil. Dan tempat-tempat yang umumnya orang lupa kepada Allah, manfaatkan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Masih ada satu hadis lagi di bab yang sama yang belum sempat kita baca hadisnya. Insyaallah akan kita baca di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.